tinggalkan kertas dan pena. Biarpun hitam atau merah, buruk atau indah, terserahlah pada si penulisnya. Asmara berguna mengikut coretan kata dan mengikut lagu retak irama seninya kekasih kini kau menjadi. Saat paling bahagia.